hadir menyebut di sanubari dengan air mata cintaku terbit dari dalam jiwa. Terlupa diri melalui kisah pahit pedih. Tiada lagi pujuk rayuku padamu, takkan tergoyang diamku padanya. Terima kasih.